الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فالحمد لله إخوانا في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا. Pada kesempatan ini, masih di hari-hari dan malam-malam tasyrik, ayyamul akbar, hari-hari besar yang masih termasuk diperbolehkan kaum muslimin untuk menyembelih hewan kurban yang belum melakukannya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang juga disebut ayyamu Mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Sabda Rasul alaihi salatu wassalam, hari-hari Mina yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari-hari Mina adalah hari-hari makan, minum dan zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hari-hari ini pula batas takbir muqayyad, takbir-takbir dikumandangkan. Kalau takbir mutlak sudah dibaca kaum muslimin sejak awal Zulhijjah, secara umum baik di atas kendaraan, di jalan, di tempat tinggal dan semisalnya. Adapun takbir-takbir muqayyad dari tanggal 9 hingga tanggal 13 Zulhijjah masih disyariatkan untuk kita mengumandangkan takbir, terlebih setelah sholat. Sering kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Taib Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, dan yang semakna dengannya. Sering kita mendengar takbir yang semacam ini. Dan di dalam kesempatan kali ini, sifat salat kita dari kitab Sifatus Salat akan kita tunda dan kita bahas di kesempatan pekan yang akan datang. Dan adapun pada pekan ini kita akan membahas apa yang berkaitan dengan takbir, apa yang berkaitan dengan ayam atau Idul Adha, dan demikian pula lebih khusus sebagaimana telah tersebar adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita telah mengetahui bersama, erat kaitannya ibadah kurban itu dengan keteladanan mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kita hanya akan mengambil beberapa bagian contoh-contoh teladan kehidupan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkaitan dengan pengorbanan dan juga keluarga beliau, istri dan anak-anak beliau. Dan tidak kita panjang lebarkan dari kisah-kisah Nabi Ibrahim seluruhnya karena singkatnya waktu, terlebih apa yang terjadi dan beliau alami di masa-masa muda beliau. Oleh karena itu yang akan kita ambil adalah kisah Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan keluarga, istri dan anak-anaknya dalam kesempatan ini. Dan kita singgung sedikit saja, sebelum beliau dikaruniai anak, beliau sudah berkeinginan dan berharap agar diberi dan dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya seorang anak, bukan hanya seorang keturunan cukup, namun anak-anak yang saleh. Bukan sekedar minta anak, bukan sekedar minta keturunan, namun minta keturunan yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan doa Nabi Ibrahim, Allah kisahkan dalam surat Shafat Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah aku dari orang-orang saleh. Anugerailah aku anak keturunan dari hamba-hamba yang saleh. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai jagat raya, Rabbul Alamin, yang mengijabai semua doa. Innama idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang apabila Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang tidak bakal terjadi. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Maka Nabi Ibrahim bersandar sepenuhnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bukan hanya seorang anak keturunan, namun anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Dan begitu pula dalam syariat agama kita senantiasa dikaitkan nikmat-nikmat duniawiyah dengan perkara diniyah, keagamaan. Kalaupun seorang meminta harta, hendaklah mintalah harta yang halal, yang baik. Dan apabila seseorang meminta amalan, hendaknya minta amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang meminta ilmu, pengetahuan, maka mintalah ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas minta ilmu, tapi minta ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu sebagai senjata makan tuan, nasallahu salam walafiyah, namun ilmu yang bermanfaat. Dan kalau hendak meminta anak, maka mintalah anak yang saleh. Waliyadzubillah, tentunya menyengsarakan orang tua ketika doa meminta anak sudah dikabulkan, namun anaknya bukan anak-anak yang berbakti. Anaknya menjadi anak-anak yang durhaka dan menyusahkan orang tua. Maka hendaknya seorang meminta sebenarnya diajarkan dalam doa. Ya. Di antara perkara yang bermanfaat, waladun salih yad'ulah, anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. Dan Nabi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu. Ilmu yang seperti apa? Yang bermanfaat. Rizki, rizki yang seperti apa? Yang baik, bukan sekedar minta uang, minta pendapatan, namun yang baik, bukan harta riba, bukan hasil korupsi atau mencuri, bukan hasil tipu-tipu, namun rizki thayyiban yang baik. Wa 'amalan mutaqabbala, dan aku minta agar bisa beramal, dan bukan sekedar amal yang baik sehat bisa dilakukan, namun amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Percuma apabila seorang sudah mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan sekian banyak keringat, dia beramal namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena riya, ingin dilihat, karena sum'ah, ingin dipuji, didengar, atau karena sebab-sebab yang lainnya. Percuma uang yang ia keluarkan, percuma tenaga yang ia kerahkan. Maka seorang berdoa minta amalan saleh yang diterima, berdoa meminta rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat. Dan begitu pula di sini, meminta anak, minta anak yang saleh. Maka sejak sebelum dikaruniai anak, Nabi Ibrahim sudah meminta bukan sebatas agar diberi anak. Biasanya seorang yang tidak dikaruniai anak sudah berapa tahun, pertama ingin minta anak yang begini, ini minta anak yang begitu, terus semoga anak saya begini, semoga anak saya begitu. Ketika sudah lama doa belum dapat-dapat, 5 tahun, 10 tahun misalnya, maka terkadang terbesit seseorang, ya Allah, saya diparingi anak, wah, seperti anak yang seperti apa saja, entah laki, entah perempuan, entah bisa apa, kaya atau miskin, entah dia bermanfaat bagi orang tua atau tidak, atau minta mungkin dia agamanya apa, atau minta anak yang seperti apa, yang penting anak, ya. Terkadang seperti itu, sudah masuk ambisi. Namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai sudah berusia tua, sampai sudah kakek-kakek, tidak putus asa dari doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin, husnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak langsung diijabai. Namun jika belum, Allah menghendaki kebaikan baginya untuk ditambah pahalanya dengan bersabar, diuji kesabarannya dan bertambah pahalanya, dan terus atau disimpan untuk diberikan nanti. Namun beliau yakin jika Allah mengijabai, kapanpun pasti terjadi. Seperti apapun, meskipun sudah memandang dirinya tua, sudah kakek-kakek, atau yang semisalnya, Allah kehendaki, kun, jadi maka jadilah. Tingkat kisah, ketika sekian lama dinanti-nanti putra, maka lahirlah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sementara yang satunya pun juga melahirkan setelah sekian waktu. Satunya melahirkan Ismail, satunya melahirkan Ishak. Dan setelah sekian lama baru lahir siapa? Ini Ismail alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam agar memisahkan dua keluarga ini, Hajar dan juga Sarah. Hajar ibunya Ismail dan Sarah ibunya Ishak, yang aslinya mereka di Yerusalem, di Palestina. Kemudian diperintahkan untuk Nabi Ibrahim menempatkan keluarganya yang satu ini di Mekah atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan konsekuensi takbir yang sering kita dengar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Keputusan berat harus dilaluinya. Keluarga dan anak yang sangat disayanginya, ya, harus ditinggalkan di tempat yang jauh. Dan sebagian berita mengabarkan bahwasannya ketika Hajar ibunya Ismail melahirkan, padahal setelah sekian lama bersama Sarah tidak juga kunjung lahir, dan ini melahirkan, maka muncul kecemburuan. Maka muncul kecemburuan. Begitu saja bertemu dengan ibunya Ismail, melahirkan seorang keturunan, timbul kecemburuan. Dan beberapa, namun ini kisah Israiliyat. Dan sikap kita tawakuf dalam menyikapi sikap seperti ini disebutkan dalam Israiliyat, dalam beberapa kitab mereka. Dan mengingat hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadithu an bani Israel wala haraj, ceritakan dari bani Israel dan tidak mengapa, maka kita sampaikan perkara ini. Ada dalam kitab-kitab ahlul kitab terdahulu, bahwasanya ketika muncul anak ini, maka muncul kecemburuan pada diri Hajar alaihissalam. Apa? Sarah alaihissalam. Ala kullin, manapun itu, yang namanya kecemburuan, selama tidak mendorong pada perkara azul, maka ini biasa. Ini tabiat. Dan Aisyah pun memiliki kecemburuan dan beberapa yang lain. Akan tapi, yang menjadi sebab Nabi Ibrahim alaihissalam memindahkan keluarganya, tidak lain dan tidak bukan adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena menuruti dan atau berpihak kepada salah satunya atau yang semisal, namun betul-betul karena apa? Mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengadakan perjalanan jauh dari Yerusalem, Syam, menuju ke Mekah. Dan singkat kisah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka di sana, di padang yang gersang, yang kemudian nanti masyhur dalam doanya. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka di sebuah tempat yang tidak ada tanam-tanaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas ketika itu, laisa bi Makkah yauma idzin ahad, bahkan di Mekah ketika itu tidak ada seorang pun, kata Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari, wa laisa biha ma, dan tidak ada di Mekah ketika itu air, mata air satu pun tidak ada. Fa wada'ahuma hunaka, maka Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di sana, diletakkan di sana. Dan disebutkan di antara kisah yang terjadi, istrinya menanyakan kepada Nabi Ibrahim, Apakah Allah atau sebelumnya, apakah engkau tidak meninggalkan kita di sini? Setelah ditinggalkan, kemudian Nabi Ibrahim tidak pergi. Istrinya mencegah, engkau tidak meninggalkan kami berdua di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawabnya sepatah kata pun. Khawatir salah, khawatir tidak kuasa, khawatir berbagai macam campur aduk perasaan beliau. Dan beliau terus berjalan meninggalkan mereka ke arah Syam. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, "Tsumma qaffa Ibrahimu muntaliqa." Setelah ditinggalkan, diletakkan di sebuah tempat. Yang di situ disebutkan inda Dauha, disebutkan ada sebuah pohon besar di dekat tempat yang nanti muncul Zam-Zam di dekat situ, namun tidak persis. Dan diletakkan di situ, kemudian ditinggal pergi menuju Syam. Dicegat oleh istrinya, "Engkau tidak meninggalkan kami di sini." Nabi Ibrahim terus saja terus berjalan. Dan terus demikian berjalan. Dan wallahualam bisawab, yang saya tangkap di situ adalah pembicaraan mereka dengan bahasa Ibrani, wallahualam bisawab, atau bahasa yang semacamnya, wallahualam bisawab, al ilmu indallah, yang jelas bukan bahasa Arab, sebab bahasa Arab baru Nabi Ismail alaihissalam dengan Jurhum, kabilah Jurhum nanti. Taib. Ala kullin, ditanya Nabi Ibrahim dan terus berjalan sampai ketika ditanya, apakah Allah yang memerintahkan anda? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim menjawab yang maknanya iya. Maka kemudian Hajar alaihissalam mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Tawakal yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memerintahkan anda, kami tenang, Allah tidak akan melantarkan kami. Dalam keadaan di situ tidak ada seorang pun, tidak ada air, namun yakin akan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perintah Allah, tidak lain dan tidak bukan. Sami'na wa ata'na. Ini keluarga didikan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mendidik keluarganya untuk tunduk dan patuh pada perkara yang bukan maksiat, taat kepada pimpinan dan mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada muncul perasaan khawatir ini, khawatir itu, kalau ini sudah perintah Allah, maka ini didikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya tunduk pasrah menerima keputusan tersebut. Kemudian pula setelah Nabi Ibrahim berjalan, kemudian disebutkan, hatta idza kana inda tsaniyah, dalam hadits Ibnu Abbas dalam Bukhari, sampai ketika Nabi Ibrahim sampai di balik bukit, haitsu la yarawnah, sampai ketika mereka tidak bisa lagi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah tertutup dengan bukit, istaqbala biwajhi al-bait, Nabi Ibrahim baru membalikkan badan menuju kepada al-bait, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wallahu a'lam bishawab, yang jelas ketika itu Nabi Ismail masih kecil ya, dan belum ada dibangun Ka'bah ya. Dan kiblat para nabi aslinya adalah yaitu Baitul Maqdis. Dan wallahu a'lam bishawab, saya belum lihat dalam syarah di sini, yang jelas beliau menghadap ke arah kiblatnya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma da'a biha ula'il kalimat, berdoa dengan kalimat-kalimat yang sebagaimana semakna Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. Warafa ayadaih, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sambil mengangkat kedua tangannya, dan ini pertanda kesungguh-sungguhan dalam doa. Dan disebutkan dalam hadis sahih, Allah subhanahu wa ta'ala malu apabila hambanya berdoa dengan sungguh-sungguh mengangkat tangannya dan kembali dengan tangan hampa, yakni tanpa diijabai, selama tidak ada mawane ya, istijabati doa, selama tidak ada penghalang diijabainya doa. Karena di sana ada sebab-sebab terkabulkannya doa dan ada sebab-sebab terhalanginya dikabulkan doa ya. Seorang mengangkat tangan, ijabainya doa, memanggil nama Allah ya Rabb ya, atau nama Allah Asmaul Husna yang sesuai dengan permintaannya, ya Razzaq urzukni ya, irhamni ya arhamar rahimin, Allahumma gfirli fa innaka anta ghafurur rahim, dan semisalnya. Atau ketika safar antara adzan dengan iqamah, pada salat asar, salat Jumat, atau di sepertiga malam yang terakhir, atau ketika minum air zam-zam, atau ketika sujud, ini tempat-tempat diijabahnya doa lebih. Namun juga ada penghalang-penghalang di bisa dihalanginya terkabulnya doa. makan minum yang haram, tergelimang dengan maksiat, melakukan perkara-perkara yang haram, melanggar larangan-larangan Allah, maka ini menghalangi diijabahnya doa. Kembali ke sini, Nabi Ibrahim berdoa dengan sungguh-sungguh, dan di antara doa dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Kemudian disebutkan liyuqimus shalat, ya, dan seterusnya sampai waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan disebutkan di antara apa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengeluhkan, menyampaikan, mengadukan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Rabbana wahai Rabbku, inni askantu min dzurriyyati." Aku telah menempatkan anak keturunanku fi wadin ghairi dzi zar'in, pada sebuah lembah yang tiada tanam-tanaman satupun. Padahal Allah lebih tahu. Tapi Nabi Ibrahim hendak mencurahkan isi hatinya. "Ya Allah, ini di tempat yang tidak ada tanam-tanaman. Aku tinggalkan mereka di tempat seperti ini, ya Allah." Setelah Nabi Ibrahim melihat sendiri, diperintahkan di sana, letakkan di Mekah. Dan disebutkan hanya ada satu pohon besar, Dauha, diletakkan di sana, dan tidak ada ghairu dzi zar'in inda baitikal muharram, di sisi baituka al-muharram, rumahmu al-muharram. Dan di sana ada khilaf di antara ulama tentang kapan Ka'bah dibangun pertama kali, apakah Nabi Adam ataukah Nabi Ibrahim. Jelas Nabi Ibrahim membangun kembali atau membangun awal dengan Nabi Ismail alaihissalam. Namun banyak para ulama mengatakan Nabi Ibrahim yang pertama kali. Dan ada yang mengatakan dia itu hancur dengan banjir Nabi Nuh alaihissalam dan semisalnya. Allah alam bissawab. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu perhatian dengan keluarganya, akan tetapi lebih mementingkan kemaslahatan diniyah dibanding kemaslahatan duniawiyah. Mereka bisa binasa di sini. Mereka mau makan apa, mau minum apa, ditinggalkan di tempat seperti ini. Tidak ada yang membantu mereka, seorang tetangga pun tidak ada. Mana kemaslahatan dunia? Di Yerusalem banyak tetangga, banyak orang. Di sini siapa? Kemaslahatan dunia tidak ada. Namun ini adalah perintah Allah. Ini lebih syar'i dan ini lebih baik bagi agama mereka dan seterusnya. Maka ini di antara keteladanan Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil. Di samping sejak awal berdoa minta kepada Allah anak yang saleh, Nabi Ibrahim pun juga menjalankan, ya, pada dirinya kesolihan tersebut, mentaati perintah Allah, menjalankan konsekuensi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini perintah Allah. Ya, sami'na wa ata'na, kita tinggalkan, dan perintah Allah meninggalkan di sini, maka ditinggalkan keluarganya. Namun di sisi yang lain Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan rezeki mereka, beri taib dan beberapa yang menunjangnya nanti." Akan disebutkan doa. Namun Nabi Ibrahim tidak menampakkannya di depan istrinya, karena yang namanya wanita terkadang ketika melihat suami pun menangis, ketika melihat suami pun cengeng melihat di hadapannya, terkadang pun berubah keadaannya. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan keluarganya sudah ditinggalkan dan hanya menjawab, "Iya, Allah yang memerintahkanku." Setelah tidak terlihat keluarganya, Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar menjaga, mengurusi dan tidak menelantarkan keluarganya dengan doa-doa yang masyhur dan banyak. Di sisi yang lainnya, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan semata-mata mendahulukan kepentingan kemaslahatan agama dibanding kemaslahatan dunia. Yang ini juga kalau kita aplikasikan, subhanallah, banyak sekali. Mungkin seorang orang tua melihat anaknya yang satunya mau diterima melamar pekerjaan di perusahaan A, yang dan dia juga melamar pekerjaan di perusahaan B. Yang A gajinya besar, yang B gajinya kecil. Namun di perusahaan A gajinya besar, dia sulit dapat izin Ya, jangankan untuk sholat lima waktu, Jumatan pun disusu-susu, dikejar-kejar waktu, tidak tenang. Sementara di perusahaan B gajinya sedikit, namun sholat lima waktu ke masjid dibebaskan, demikian dan demikian. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita untuk mendahulukan perkara-perkara diniyah, perkara yang lebih selamat dalam urusan agama akhirat, dibandingkan dengan perkara dunia. Oleh karenanya beliau pun melakukan keputusan berat tadi, meninggalkan keluarganya di tempat tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, bukan bermakna kemudian tanpa memperhatikan perkara duniawi mereka. Sebagian orang berdalil dengan itu kemudian meninggalkan keluarganya, pergi sekian lama tanpa izin, tanpa pamit, tanpa meninggalinya bekal macam apapun, tanpa uang sepeser pun. Berdalil dengan kisah lihat Ibrahim meninggalkan anak istrinya di sana sini tanpa bekal apapun, salah. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hadis yang sama, hadis Ibn Abbas indal Bukhari, disebutkan wa wada'a indahuma jaraban fihi tamr wasiqaan fihi ma. Nabi Ibrahim membawakan dan meletakkan di sisi mereka berdua sekantong penuh, yaitu isi kurma, sekantong kulit, kantong kulit isi kurma, wasiqaan fihi ma, dan air minum, tempat at kantong isi air. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga membekali keluarganya, dan ini kemaslahatan dunia, diberi mereka bekal ketika hendak ditinggal sekian dan sekian, meskipun hanya itu yang dipunya dan tidak tahu cukup sampai berapa lama, ya. Dan ditinggalkan. Dan dalam syariat agama kita, Nabi Muhammad SAW disebutkan ada doa orang yang berpamitan dan orang yang dipamiti. Astaudikumullahu dinak wa amanatak wa khawatima a'malik. Aku menitipkanmu kepada Allah amanahmu, agamamu, dan akhir penghujung amalanmu. Kemudian orang yang berpamitan menjawab astaudiukumullaha alladzi la tadiu wada'i. Aku pun memamitkan Allah, menitipkan engkau kepada Allah yang tidak akan menelantarkan taib barang titipannya, atau tidak akan menelantarkan siapa yang menjadi titipannya. Makanya dalam syariat Nabi Muhammad SAW selaras. Sebab Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah anittabi millata Ibrahim hanifa. Hendaklah engkau ikuti ajaran agama Ibrahim hanifa yang lurus. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim AS meskipun mendahulukan kepentingan kemaslahatan akhirat, kepentingan agama dibandingkan kepentingan duniawi, tapi bukan bermakna melupakan perkara duniawi. Ada bekal, titipkan, tinggalkan, mau ditinggal, meskipun ketika itu sekantong kurma dan juga sekantong isi air. Taib ini, dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fi ma atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah negeri akhirat dengan apa-apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan anak termasuk rezeki. Dan carilah negeri akhirat dengan perantara apa yang engkau diberi. Engkau diberi ilmu, carilah negeri akhirat dengan ilmumu. Engkau diberi ketenaga, carilah akhirat dengan tenagamu. Engkau diberi taib harta, carilah akhirat dengan hartamu. Engkau diberi anak, carilah akhirat dengan anakmu. Wala tansa nasibaka minad dunia, namun jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Sebagian orang ifrat wala tafrit, berlebihan ataupun meremehkan, dan ini sikap pertengahan. Akan tetapi mana yang didahulukan, bukan seperti kata orang menyeimbangkan dunia dan akhirat, harus perkara akhirat itu lebih daripada dunia, ya, harus Karena Allah mengatakan diawali wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa, hanya jangan lupa. Begitu saja. Carilah, carilah negeri akhirat, carilah, karena itu yang abadi dan langgeng. Namun jangan lupa bagianmu di dunia. Sekedar itu. Nasallallahu taufik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan untuk keluarganya. Ya, kebaikan sebagaimana disebutkan dalam doa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalat. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Berikan mereka rezeki berupa buah-buahan. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa agar menjadikan tempat yang mereka tinggali nantinya menjadi tempat yang aman, ya, baladan aminan, agar menjadi negeri yang aman sentosa untuk istri dan anaknya, aman dari mara bahaya. Dan ini semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan hati-hati manusia itu mengarah ke sana. Liyukimu sholat, agar mereka menegakkan sholat. Lihat di Mekah, di antara seluruh penduduk muka bumi yang paling menegakkan sholat, di mana pusatnya? Di Mekah. Liyukimu sholat. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Allah aku tinggalkan keluargaku di sini, di lembah ini. Inda fi wadin ghairi dzi zar'i, di lembah yang tiada tanaman. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu Al-Muharram. Liyukimu sholat, agar mereka menegakkan sholat. Dan ini disebutkan sebagai ulama tafsir, lamnya adalah ada kaitan dengan kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan di situ. Selain perintah Allah tentunya, agar mereka menegakkan sholat, ya Allah. Liyukimu sholat, punya maksud agar supaya mereka menegakkan sholat. Disebutkan para ulama, menegakkan sholat bukan hanya sekedar sholat, tapi juga menegakkan sholat itu di tengah masyarakat, mengajaknya, menghasungnya, mengajarinya, melaksanakan sholat dengan batasan-batasannya. Semoga kita dijadikan termasuk muqimus sholat, dan diantara usaha kita adalah kita belajar sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka diantara perkara kesolihan, kebaikan keluarga adalah sholatnya. Karena itu imaduddin, tiangnya agama. Dan lagi-lagi anak turun Nabi Ibrahim yang paling soleh dan paling bertakwa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan erat masalah salat. Muru auladakum bisalat wa hum ibnu sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat sejak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu ashar, dan pukul mereka kalau enggak mau salat, kalau sudah umur 10 tahun tetap enggak mau salat. Dengan pukulan yang ada aturannya. Dorban ghairu mubarrih, bukan membekas, biru, berdarah, enggak boleh. Wastani bil wajh, jauhi wajah. Dan pukulan darbat ta'dib, untuk memberi adab dan bukan pelampiasan marah, namun untuk memberikan adab. Dan kalau diberitahu bisa, cukup. Nabi sendiri tidak pernah pakai pukulan. Tapi kalau bandel beberapa anak dan tidak bisa diberitahu, 10 tahun sudah tetap terus pukul. Lebih baik mereka merasakan hukuman kapok dibandingkan mendapat siksa adabnya Allah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan salat. Ini salah satu keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kita lanjutkan sejenak ba'da al-iqamah insyaallah taala. Ba'da azan insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Dan tadi baru secuplik sedikit di antara kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan bagaimana beliau menjaga keluarganya dalam perkara-perkara kesalihan sejak belum lahir anaknya, dan ketika anaknya dalam buaian masih digendong oleh ibunya, ditinggalkan di tanah suci Mekah. Dan Nabi Ibrahim terus berdoa meskipun di jarak yang jauh. Taib, dan Allah Subhanahu wa taala dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku bisa mengabulkan doa hamba-hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Nabi Ibrahim berdoa, dan terus dan diantara tadi apa yang ada dari doa-doa beliau alaihi salatu wasalam. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Di antara dalam surat Al-Baqarah, dan ingatlah tatkala Ibrahim berdoa memohon kepada Rabbnya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini aman sentosa. Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat yang lebih aman dibandingkan dengan Makkah. Dan ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Yerusalem. Lihat tempat-tempat yang lain, berapa kali terjadi perang dan perang. Dan di tempat kita, baru berapa puluh tahun kita tidak perang dengan Belanda. Dan sebelumnya mungkin ada konflik antar masyarakat dan semisalnya. Dan itu ijabahnya doa Nabi Ibrahim AS. Mekah dan Yerusalem. Dari zaman Nebukadnezar, dari pembantaian Yahudi, kemudian Yahudi kembali lagi, kemudian terus dan seterusnya, terus terjadi pertumpahan darah. Silih berganti. Berapa banyak darah tertumpah di Yerusalem. Ya. Namun Mekah dijabai doa Nabi Ibrahim AS, aman sentosa. Dan meskipun pada saatnya Allah akan kehendaki nanti di akhir zaman perkara lain, masalah Ka'bah, namun secara keumuman maka Mekah adalah baladan aminan, negeri yang aman sentosa. Dan demikian pula diberi rezeki dari para penduduknya dan seterusnya. Warzuqhum minas tsamarat, berikan rezeki mereka dari buah-buahan. Siapa yang menyangka ketika itu tandus gersang, air pun tidak ada, apalagi mau pohon-pohonan. Sekarang nyari buah durian pun di Mekah gampang sekali. Bagaimana pohon durian tumbuh? Namun mereka menikmatinya dan mereka mudah mendapatkannya di market-market supermarket mereka, ya, dan berbagai macam buah-buahan. Subhanallah. Dan itu semua tidak mungkin kecuali dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ijabahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, ya, diberi rezeki mereka dari berbagai macam buah-buahan, ya, dan berbagai macam lainnya. Kemudian pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak lupa setelah meninggalkan keluarganya di Mekah, terus menanyakan kabarnya, apakah lewat rombongan yang ada ataupun yang seterusnya, atau menjenguk langsung beberapa kali. Adapun yang masyhur dalam hadis yang panjang adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam terus menengok, meneliti keadaan keluarganya, bahkan sampai pun anaknya sudah berkeluarga. Sampai pun anaknya sudah berkeluarga. Terkadang sebagian keluarga kalau anaknya sudah nikah, pisah rumah, pisah kota, sudah, Nabi Ibrahim tetap menengoknya padahal sudah berkeluarga. Oleh karenanya ketika belum berkeluarga, ini tidak mustahil kita katakan min babi aula, lebih lagi. Meskipun tidak dijelaskan detail dalam hadis kapan Nabi Ibrahim kesana, ketika Ismail umur berapa, balita atau berapa, tidak disebutkan. Akan tapi zahirnya demikian. Ya, ketika sudah berkeluarga saja ditengok, dan jelas hadisnya. Ketika Nabi Ibrahim menengok kesana, kemudian tidak bertemu Nabi Ismail, ketemu istrinya pertama. Ditanya, kalian makan apa? Demikian dan demikian. Bagaimana keadaan kalian? Wah, kami serba kekurangan. Ya, ya cuman seperti ini keadaannya. Berkeluh kesah. Nabi Ibrahim berpesan, kalau suamimu pulang, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya, ghayyir atabaka babik. Ghayyir atabah babik. Perintahkan dia untuk mengganti palang pintu rumahnya. Dan Nabi Ismail AS paham, pulang berburu disampaikan seperti ini, tadi ada orang tua demikian-demikian, itu ayahku dan dia memerintahkanku untuk menceraikanmu, maka pulanglah engkau ke keluargamu, diantar pulang baik-baik, mentaati ayahnya. Dan disebutkan oleh para ulama, bagaimana kalau orang tua memerintahkan anaknya pisah, maka semestinya anak mentaati orang tuanya, jika itu uzurnya, alasannya syar'i, sesuai syariat. Bukan orang tua yang model sakit hati, kenapa suruh cerai? Mantumu itu tidak bagus, lah kenapa? Tetangganya dibagi oleh-oleh banyak, orang tuanya dibagi kerupuk aja ndak? Masalah sedikit oleh-oleh, masalah kerupuk, masalah yang lainnya, sakit hati, minta cerai, ndak? Namun perkara syar'i, solatnya jelek, pendidikan anaknya begitu, ndak bisa begini, ndak bagus, syar'i. Para ulama membahas dalam masalah fikih seperti ini, dan terjadi di masa Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar mencintai istrinya. Dan Umar bin Khattab tidak menyukai menantunya ini. Memerintahkan Abdullah bin Umar, talikha, talak dia. Ibnu Umar bimbang, datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayahku memerintahkan saya menceraikan istri saya, dia saya sukai. Rasul mengatakan apa? Ati abak, taati bapakmu. Maka demikian ini. Namun Imam Ahmad mengatakan, namun siapa orang tua yang seperti Umar? Kalau alasannya seperti itu, bagus, seperti keagamaan syar'i. Karena ini membuat anak saya lupa sholat, membuat anak saya dunia-dunia dan lupa akhirat, membuat anak saya rusak, bejat, maksiat terus karena istrinya, pisahkan. Dan taati orang tua. Dan kalau seorang wanita menikah, ketaatannya lebih didahulukan kepada suami daripada orang tua. Namun anak laki-laki kepada orang tua terus, meskipun dia sudah menikah. Nabi Ibrahim terus kembali pulang, kembali lagi ke tempat Ismail kedua kalinya. Dan Ismail sudah beristri yang lain lagi baru. Dan Nabi Ismail berburu lagi. Dan ternyata tidak bertemu lagi. Kemana Nabi Ismail? Ditanya. Kalau dia kembali, maka katakan, bagaimana keadaan kalian? Sudah ditanya. Kami dalam keadaan baik, alhamdulillah. Apa makanan kalian? Astarid. Apa? Daging dan juga roti. Dan Nabi Ibrahim mendoakannya. Allahumma barik fi zamzam. Ya Allah berkailah zamzam. Allah ijabai Allahumma barik fi. Lalu didoakan makanannya. Terus. Kemudian kalau dia datang, sampaikan, pertahankan palang pintu rumahnya. Maka Nabi Ismail mempertahankan istrinya dan memahami kalau itu perintah dari ayahnya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini keteladanan beliau. Iya, demikian ini menjaga keluarganya, menengok keadaan keluarga dan anaknya, meskipun anaknya sudah menikah dan dewasa, apalagi ketika kecil. Kita tidak anggap mustahil beliau menengoknya atau menanyakan kabarnya. Di antara dalil yang menunjukkan Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya ketika kecil adalah hadis dalam Bukhari, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husain. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendoakan cucu beliau Hasan dan Husain yang kecil, mendoakan ta'awudz, minta perlindungan agar tidak terkena gangguan, dan mendoakan a'udzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku memintakan perlindungan kepadamu dari setiap syaitan, godaan syaitan, jin maupun laki-laki. Dari sesat syaitan, dari laki-laki atau dari manusia maupun dari jin. Dan aku minta perlindungan kepadamu, kepada Allah, dari bahaya hamah, binatang berbisa yang mematikan. Wa min kulli ainin, dan setiap pandangan mata yang hasad dan dengki. Nabi mendoakan Hasan Husain dan Nabi mengatakan yaqulu taib abak taib. Nabi Ibrahim alaihissalam abakuma kana yu'awwidhu bihima, mengatakan kepada keduanya, sesungguhnya bapak kalian dulu berdoa dengan ucapan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan Ismail wa Ishaq. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Ibrahim, ayah kalian, bapak moyang kalian, biasa mendoakan Ismail dan Ishaq dengan doa ini. Menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim di Yerusalem doakan Ishaq, ketika ke Mekah doakan Ismail, kemudian ketika di Yerusalem doakan Ishaq, dan begitu. Dan ini zahirnya. Dan banyak lagi keteladanan Nabi Ibrahim sampai menyembelih putranya, dan belum lagi ini masih dalam keluarga. Dan beliau berdoa menjauhkan lingkungan yang jelek, wajnumni wa baniya nabud asnam. Beliau seorang imamul muwahidin, takut keluarganya terjatuh dalam penyembahan berhala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi, termasuk apalagi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika yaitu remaja, ya, bagaimana beliau yaitu menghancurkan kesyirikan, tapi patung-patung berhala yang sebagian orang terlalu lancang dan mengatakan beliau nabi kriminal, subhanallah, nabi kriminal dikatakan, subhanallah, padahal Allah memujinya. Beliau adalah memiliki apa? Qalbun salim, qalbu yang selamat. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keteladanan Nabi Ibrahim sampai pada penyembelihan, dan juga wala wal bara', kecinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari realisasi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari setiap sisi kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kami sampaikan. Dan tentunya waktu tidak memungkinkan untuk membahas seluruh, ya, contoh-contoh sikap baik Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. La'afu minkum ala ta'akhur. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.